بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى ثم إذا أسفرت الشمس Kemudian jika isfarat menjadi kuning, asyamsu matahari, maksudnya mendekati waktu terbenamnya matahari. Nah, maksudnya idza isfarat asyamsu, jika sudah mendekati terbenamnya matahari, fastahid, maka berusahalah antauda kamu kembali ilal masjid, ke masjid qablal ghurub, sebelum terbenam. Ini kalau kita mengerjakan di masjid atau di musola, intinya di luar tempat tinggal kita. Jadi kalau kita melakukan sholat di luar tempat tinggal kita, berusahalah kembali ke tempat sholat sebelum terbenamnya matahari. Wa tashtaghil, dan kamu menyibukkan diri bitasbih, dengan tasbih wal istighfar dan istighfar di waktu sebelum terbenam sampai terbenam. Sibukkan diri kamu di waktu sebelum terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan tasbih dan istighfar. Subhanallahil azim wa bihamdi, atau tasbih yang lainnya. Nah, karena itu seperti istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu di antara waktu yang dianjurkan membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat atau istighfar pada umumnya sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari dibaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Kalau di dalam adat ada istighfar lain selain astaghfirullah lil mu'minat, yaitu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Al-Hajjul Qayyum, Alladzi la yamutu wa atubu ya Rabbi ufirli, dan yang lain sebenarnya 27 kali. Itu dibaca sebelum terbitnya fajar 27 kali, dua istighfar itu, dan juga sebelum terbenamnya matahari. Kenapa? Karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an surat Taha, Allah berkata wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji rabbika Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih dengan memuji Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Karena itu kalau kita baca Wirdul Latif, di dalam Wirdul Latif kita sudah bertasbih. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Kita pun memuji Allah, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Setelah itu kita istighfar, astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah ya, dan yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa juga keutamaan waktu ini sebelum terbenamnya matahari sama dengan keutamaan sebelum terbitnya fajar atau sebelum terbitnya matahari? Keutamaan sebelum terbenamnya matahari itu sama dengan keutamaan sebelum terbitnya matahari kalau kita membaca ya, sebagaimana sudah dijelaskan, diterangkan, siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, sholat, Al-Quran, zikir, tasbih dan yang lain sebagainya, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian sholat dua rakaat ke hajatin wa umratin tamah, seperti haji dan seperti pahalanya orang yang haji dan umrah sempurna. Dalam riwayat yang lain, khairun mimma talat alaihi syamsu. Apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan itu lebih baik dari terbitnya matahari. Orang menanti terbitnya matahari, orang menunggu terbitnya matahari untuk bekerja, mencari uang dan yang lain sebagainya. Tapi ibadah di antara sholat subuh sampai terbitnya matahari itu lebih afdal, lebih utama, lebih baik. Karena itu keutamaan sebelum terbenam matahari sama dengan keutamaan sebelum terbitnya matahari. Waqra qabla ghurubi syamsi, maka bacalah sebelum terbenamnya matahari. Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Artinya bacalah sebelum terbenamnya matahari surat Asy-Syams. Bacalah sebelum terbenamnya matahari surat Asy-Syams. Wal mu'awwidzatain dan surat Al-Mu'awwidzatain. Yaitu kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas. Apa keistimewanya dikatakan? Faman qara'a surat asyam wa syamsi razaqahullah al-fahm razaqahullah al-fahm madzaki. Barang siapa yang membaca surat wa syamsi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia kefahaman dan kecerdasan. Wal fitnah fi jamil asya, kecerdasan di dalam segala sesuatu. Jadi barang siapa yang membaca surat Wasyamsi sebelum terbenamnya matahari, Allah akan beri dia kecerdasan, kefahaman dalam segala sesuatu. Wa man tala surah wal laili, dan barang siapa membaca surat wal laili da yaghsha, wal laili da yaghsha, barang siapa membaca surat wal laili da yaghsha, hafidha min hadkis si'ir, dijaga oleh Allah dari dibukanya aib. Enggak dibuka aib, kekurangan, kejelekan yang ia lakukan yang tidak diketahui oleh orang, enggak dibuka oleh Allah. Barang siapa yang membaca surat wal-layli idza yaghsha sebelum terbenamnya matahari. Wa man tala surat al-falak wukiyas su. Barang siapa membaca surat al-falak, kul a'udhu birabbil falak, dijaga dari kejelekan. Wa man tala surat an-nas usima minal balaya, barang siapa membaca surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, dijaga dari bala. Wa u'idza minasyaitan, dan dilindungi dari setan. Wa man dawama ala qira'atiha kana rizquhu kal matar. Siapa yang rutin istiqamah selalu membacanya, membaca empat surat ini yaitu Wasyamsi, Wal-Laili, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, rezekinya seperti hujan. Rezekinya seperti hujan. alaika syams wa anta fil istighfar, dan hendaknya saat terbenamnya matahari kamu masih berada dalam keadaan istighfar. Jadi jadikan istighfar itu bersamaan dengan terbenamnya matahari. Jadi kita masih tetap beristighfar sampai terbenamnya matahari. Jadi jangan berhenti. Makanya kalau baca wirdul latif itu jangan jam 5. Jam 5 lebih seperempat sudah selesai. Tengah-tengah nunggu maghrib. Baca itu sekiranya baca istighfar itu selesai maghrib. Selesai maghrib. Bukan selesai ngobrol, omong-omongan dan lain sebagainya sambil nunggu azan, nunggu maghrib. Nah, keliru. Jadi selesainya itu dek maghrib. Nah, sebagaimana yang diajarkan wa taghrub 'alaika syams, terbenam matahari atasmu, wa anta fil istighfar, kamu dalam keadaan beristighfar. Fa idza sami'tal adzan fa'jibhu, maka jika kamu mendengarkan azan fa'jibhu, maka jawablah. Ini anjuran. Azan apapun, mau azan untuk salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kalau ada azan dengar dan jawab. Sekalipun itu azan untuk mayit di dalam kuburnya. Dengarkan, jawab. Jangan dengarkan, diem. Dengarkan, jawab. Apalagi enggak dengarkan, enggak jawab. Malah omong-omongan. Jadi kalau dengar azan, dengarkan dan jawab. Itu yang bagus. Yang kurang bagus, dengarkan tok enggak jawab. Yang jelek, bahkan sangat jelek, sudah enggak dengarkan omongan. Nah, dikatakan oleh para ulama, orang yang dengarkan, yang dengar azan tapi enggak menjawab, malah omong-omongan, enggak mendengarkan, malah omong-omongan, ini yurithu su'al khatimah, menyebabkan mati dalam keadaan jelek. Su'ul khatimah, na'udzubillah min. Itu kalau ada adzan, diam, jawab. Karena itu fa idza sami'tal adzan, maka jika kamu mendengarkan adzan, fajibu, maka jawablah. Mau adzan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, atau bahkan adzan yang lainnya seperti jenazah. Wa qul ba'dahu, katakan setelah adzan. Katakan setelah adzan, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lail. Ini azan untuk khusus maghrib. Azan setelah maghrib, tambahkan dengan doa ini. Ya. Jadi setelah azan maghrib, tambahkan doa ini. Sama dengan azan subuh, tapi perbedaan di katanya. Perkataannya yang berbeda. Kalau maghrib, setelah azan, setelah menjawab azan, kita menjawab Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu inda iqbali lailik, ketika tiba ya, lailik malammu, wa idbari naharik, ketika pergi naharik waktu siangmu, wa huduri salatik, ketika dekat saat sholat kepadamu, waswati doatik, dan suara doa-doa untukmu kepadamu, antuk tia Muhammadan al-wasilah, hendaknya engkau beri kepada Muhammad al-wasilah, perantara atau wasilah ini derajat di surga. Ya, derajat di surga. Kemudian dengan doa-doa yang lainnya. Karena itu di dalam riwayat ya, Sunan Abi Dawud dan Tirmizi, dikatakan dari Ummi Salamah, beliau mengatakan al-allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghrib, Rasulullah mengajari aku ya, ketika mendengarkan atau saat adzan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik ighfir li, seperti yang di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Kalau subuh beda. Kalau subuh Allahumma inni as'aluka inda ikbali naharik wa idbari lailik. Diwali kalau subuh. Nah, di saat itu ketika terbenam matahari, setelah kita mendengarkan azan, setelah kita menjawab azan, sambil kita merenungi, memerhatikan, apakah hari itu lebih baik dari kemarin? Hari itu sama atau lebih jelek? Itu harus kita perhatikan di saat itu. Katanya Imam Ghazali, "Fayambaghi an yulahidhal abdu ahwalah." Semestinya bagi seorang hamba memperhatikan keadaannya. Fa'in sawa yom amsi fayakun maghbunan. Kalau sama hari itu dengan kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Wa'in kana syarran minhu. Kalau hari itu lebih jelek dari kemarin, fayakun mal'unan, maka dia orang yang dilaknat, jauh dari rahmat. Fa'in ro'a nafsahu mutawafiran alal khairat jami'an nahari, maka jika ia memerhatikan, melihat di siangnya banyak kebaikan, lebih banyak dari kemarin, falyashkurillah ta'ala ala taufiqih, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Walyashkuru ta'ala ala sihati jismih wa bada'i umrih, dan hendaknya ia bersyukur juga atas kesehatan dan usia waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini waktu-waktu yang istimewa. Jadi waktu-waktu istimewa ini harus kita perhatikan, jangan kita samakan. Seperti yang lainnya, hal-hal yang lainnya yang lebih istimewa, yang lebih utama, itu harus kita perhatikan. Seperti contohnya azan. Seperti contohnya doa. Doa ini kapanpun kita dianjurkan, kapanpun, dimanapun. Tapi ada waktu-waktu yang lebih dianjurkan. Lah di waktu-waktu itu hendaknya kita saat memohon, benar-benar memohon, jangan kita samakan dengan waktu-waktu yang biasa. Belanja misalnya nih, waktu diskon sama gak diskon, jangan disamakan. Waktu diskon ngambil yang banyak. Kenapa? Mumpung diskon. Kalau gak diskon, ya sebutuhnya aja. Kenapa? Keuangan besar. Tapi kalau diskon, keuangan sama, barang lebih. Lo ambil yang banyak. Misalnya ini, 10 ribu biasanya dapat satu. Tapi ketika diskon 10 ribu dapat dua misalnya. Ya juga loro. Ambillah dua, berarti beli 20 ribu, jadi 4 kamu dapat. Kan gitu. Jangan 10 ribu dapat satu, atau 10 ribu sekarang dapat dua, karena diskon, kamu ngambil ya 10 ribu toh. Ya emang, tambah. Oh. Daripada kamu beli, hari biasa 20 ribu dapat dua, ini hari biasa kamu 10 ribu dapat dua. Ya ambil 20 ribu biar dapat 4. Doa juga gitu. Di waktu-waktu yang biasa, jangan gak berdoa, doa. Tapi di waktu-waktu yang diberi oleh Allah kemudahan atau lebih cepat diijabahi, gunakan kesempatan ini untuk banyak berdoa. Lah sementara ini yang masih kita sepelekan, yang kita lalaikan, doaan setelah azan. Doa setelah azan, antara azan dan qomat, itu waktu yang diijabahi. Lebih daripada waktu-waktu yang lainnya. Karena itu doa saat setelah azan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma rabbah di da'wati tamah wa salatil ga'imah. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang para ulama mengajarkan kita menyambung dengan doa azan yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afya. Kemudian doa untuk kedua orang tua, Rabbil fili wali walidayya, Rabbil fili wali walidayya. Kemudian doa untuk anak, Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Nah, ini kesempatan. Kenapa? Ini doa waktu yang diijabahi. Jangan kita samakan dengan waktu yang lain. Begitu juga saat turun hujan. Turun hujan, jangan jadikan hujan ini cuma hanya momen saja atau musim saja. Oh, hujan, aman. Karena saat turun hujan itu waktu yang diijabahi. Hendaknya kita memperbanyak doa. Sama dengan waktu afdal untuk berzikir, beribadah. Ada waktunya. Ada, kita ibadah di seluruh waktu kita. Kita dianjurkan beribadah oleh Allah di seluruh waktu kita. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang kita lebih ditekankan untuk beribadah. Jangan sampai dilalaikan. Seperti antara maghrib dan isya, antara terbitnya fajar, sahar menjelang terbitnya fajar sampai terbitnya fajar, dari setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, dari sebelum terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini waktu-waktu yang sangat dianjurkan. Jangan kita sia-siakan waktu-waktu ini untuk yang lainnya. Mestinya lebih kita utamakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam dan jenisnya. Nah, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan waktu-waktu yang mulia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak kebaikan, ketaatan. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.